Oke, sesi terakhir Mitra Bisnis kami hadirkan untuk Anda dalam Kafis Break sore ini ya. Memanfaatkan rasa takut sebelum kita mendengarkan apa lesson to learn dari makna ini. Kita ke pertanyaan lagi atau yang SMS ini ya. Bang, apakah umur jadi patokan untuk bisa merubah hidup kita dari Deden di Solo? Enggak. Apa berubah itu bisa kapan saja, di mana saja, dan umur berapa saja gitu loh. Jadi kalau contoh yang paling klasik adalah tentu saja adalah Kolonel Sanders yang menemukan Kentucky Fried Chicken. Jadi kalau Anda lihat fotonya Kolonel Sanders di semua Kentucky Fried Chicken, itu tidak ada fotonya waktu dia masih muda. Yeah. Fotonya adalah ketika dia menjadi kakek-kakek dan gendut banget gitu loh. Betul. Percaya atau tidak, Kolonel Sanders itu sukses ketika umurnya 65 tahun. Jadi dia mulai bekerja dari umur 14 tahun itu nggak pernah sukses. Dia hampir menyerah gitu. Jadi dia tuh sukses baru umur 65. Gak ada patokan usia berarti ya bang? Iya kagak. Yang penting kan Anda mau nggak ngerubah nasib Anda? It's up to you. Tergantung dari Anda sendiri. Mau rubah nggak nasib Anda? Kalau Anda mau rubah nasib Anda ya, Anda harus berani mengubahnya. Dan salah satunya adalah kita manfaatin rasa takut kita. Gitu. Jadi kalau kita takut misalnya terhadap hal-hal tertentu, kenapa nggak juga kita takut dan karena saking takutnya kita rubah hidup kita? Oke. Ini ada SMS lagi, Bang Kavi, bagaimana rasa takut akan sesuatu yang tidak diketahui atau diyakini? Takut akan Tuhan menjadi kejahatan, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, benar ya. Tapi banyak orang malah takut setan. Nah, fenomena apa yang terjadi nih Bang, dari JW di Bekasi? Iya kan, tadi dikatakan kan orang kebanyakan takut, orang umumnya takut apa yang tidak diketahui. Iya kan? Kalau Tuhan itu kan ada agamanya dan memang kita mendengar, kita membaca dan kita mempelajari gitu loh. Setan siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yeah. Karena kagak ada agamanya dan kemudian juga siapa ya, orang gila aja yang mau mempelajari setan gitu kan? Jadi udah pasti akibatnya setan itu mewakili sebuah fenomena dan bayangan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Oke. Nah, Bang, artinya gini, ini banyak juga sepertinya yang akhirnya mulai bertanya-tanya gitu loh. Kayak Pak Kusmanto nih di Semarang nih, udah PNS mapan golongan 3C ya kan? Terus disuruh nerusin bisnis omnya gitu kan? Ada keuntungan kira-kira dapat 5 juta padahal di PNS malah bisa lebih. Nah, terus gimana tuh pilih yang mana? Keuntungannya kecil bener ya? Enggak. Kalau terus terang kalau apa di PNS kan tadi gaji tuh udah pokoknya udah nggak bisa dikutak-kutik dah. Jadi kalau ukurannya adalah gaji, Anda mau datang subuh pulang tengah malam ya segitu gajinya. Tapi kalau Anda dagang bisa dapat lebih sedikit, bisa dapat lebih banyak, tergantung. Makanya Anda harus berani percaya kepada kemampuan diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin sesuatu yang sangat besar, sangat tidak terduga gitu loh, dan sangat apa saja, dan Anda pengen mengembangkan diri Anda, maka Anda harus pindah dari jalur seorang profesional menjadi seorang entrepreneur. Karena hanya di entrepreneur lah kita bisa mengetahui dan kita bisa membuktikan gitu loh, berapa besar. Ya, bisa diutak-utik dari 5 juta sampai 500 juta atau 5 dan miliar. Dan enaknya menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Kalau Anda lagi malas, bisa aja Anda bangun jam 12. Iya. Diatur sendiri waktunya bisa. Jam 3, jam 4 udah. Enggak usah lah berangkat subuh ya kan, pulang juga maghrib. Mau Anda. Oke, ini ada Febrianto nih. Rasa takut itu dengan rugi apakah bisa dinetralisir, Bang? Rugi kan efeknya. Jadi rugi itu akibatnya. Jadi kita kadang-kadang merasa ntar kita jadi rugi dapat segala macam. Jadi rugi itu itulah yang nantinya membuat kita jadi takut. Wah nih, kita jadi takut rugi gitu loh. Nah, untuk menetralisirnya adalah Anda harus punya manajemen yang bagus sehingga Anda bisa membuat bisnis Anda berjalan dengan baik dan nggak rugi. Oke. Penegasan terakhir apa sih Bang, lesson to learn dari memanfaatkan rasa takut ini? Jadi kalau takut itu selama hidup kita itu menjadi sesuatu yang negatif. Marilah kita bersama-sama mengubahnya, membalik rasa takut itu dan memanfaatkan rasa takut itu untuk mengubah nasib kita menjadi yang lebih baik. Jadi makanya manfaatkanlah rasa takut Anda. Oke, karena fakta sudah ada, Anda harus bisa merubah itu untuk menjadi sesuatu yang baik ya Bang ya. Terima kasih sudah hadir sore ini dengan memanfaatkan rasa takut. Semoga makin banyak mitra bisnis yang sudah gak takut lagi, punya pikiran lebih luas lagi untuk atau berani mengubah hidupnya ya. Selamat juga untuk Pak Ari di 0815-8535-PAS-PAS-PAS. Deden di 0813-9328-PAS-PAS-PAS. Juga yang tadi melalui telepon Bapak Andi. Anda bertiga berhak atas kaos atau t-shirt keren ala Kafis Break dan buku Biang Penasaran tulisan Bang Kafi Kurnia. Sampai di sini, saya Dona Orisa bersama Bang Kafi. Selamat sore. Sampai jumpa. Bye-bye. Itulah tadi Kafis Break bersama si Biang Penasaran, Kafi Kurnia. Sampai jumpa.